Mix and Remix. Remix. Detik yang sedang berbunga, harum yang sedang berwangi, harus tak gugur ke bumi. Hati yang sedang bahagia, cinta yang sedang bersemi, harus tak berakhir kini. Remix. and gentlemen, back again with me, I'm Dixon Remixer. Remix.